Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kelanjutan pembahasan kita yang berjudul Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita petikkan dari kitab Mukhtasar Hadil Arwah karangan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Semoga ya dengan pembacaan kitab ini, apa yang kita dengarkan dari pemaparan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuat semangat kita, kerinduan kita untuk meraih surga Allah, yang dengannya akan memompa semangat dan motivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman, ketakwaan dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu merupakan sebab yang akan memasukkan dia ke dalam surga Allah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah disebabkan amalan-amalan kebaikan yang telah kalian perbuat. Subhanallah. Ya. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, masuk ke pembahasan yang berikutnya. Fi dzikri nisa'ihim wa asnafihinna wa husnihinna wa sifatihinna wa jamalihinna al-zahir wal-batin alladhi wasafahunnallahu ta'ala bihi fi kitabihi, tentang istri-istri penghuni surga, jenisnya, pesonahnya, ciri-cirinya, kecantikannya yang berwujud jasmani dan rohani, yang telah disifatkan diciptakan dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini nih. Ya. Mau melihat ya dan mendapatkan informasi tentang bidadari-bidadari surga, tentang istri-istri penghuni surga kelak. Ini nih kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, qala Allah taala, Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Dibuka nanti itu biar diresapi lagi itu. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Nah, ini kan jelas sekali ya, bahwa kabar gembira yang akan diberitahukan oleh Allah, kabar gembira yang akan didapatkan oleh penghuni surga itu tidak didapatkan begitu saja, tapi ada syaratnya. Apa itu? Alladzina amanu. Kabar gembira ini yang Allah Subhanahu wa taala akan informasikan kepada kita selaku hamba-Nya itu dipersyaratkan harus beriman. Diperuntukkan kabar gembira ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wa amilus shalihat. Syarat yang kedua, hendaknya orang-orang tersebut melakukan amalan soleh, amalan kebaikan. Jadi jangan mimpi untuk mendapatkan surga itu tanpa amalan. Kan banyak tuh katanya, oh ini udah tingkatannya ma'rifah, jangan sembarangan. Dia udah gak tersentuh lagi dengan ya amalan-amalan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara akal saja tertolak. Betul enggak jemaah sekalian? Secara akal sehat saja tertolak, apalagi mau berbicara ya dari sisi dalil penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah. Wong nabi aja, makhluk termulia yang telah mendapatkan jaminan surga Allah, ya, itu ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mau dibodoh-bodohin lagi. Ya. Pembodohan dan pendangkalan agama, jangan ya. Kok bisa ya, kok bisa? Oh, para sahabat begitu bersungguh-sungguhnya mereka beribadah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Oh, nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kakinya kram disebabkan beliau bangun di tengah malam untuk salat malam. Panjangnya sholat yang beliau lakukan sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, istri beliau yang melihat amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza, kok kamu lakukan ini, padahal kamu kan wahai Rasulullah telah mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang telah dan akan kamu lakukan, semuanya telah dihapuskan oleh Allah, tapi kok engkau masih mau melakukan ibadah sholat malam sampai kaki engkau kram. Subhanallah. Jadi gak ada istilah-istilah terlepas dari syariat. Gak ada istilah-istilah cuti dari ibadah. Gak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, generasi terbaik dari umat ini, kemudian generasi setelahnya dan setelahnya, berikutnya, berikutnya, semuanya dinukilkan bagaimana kesungguh-sungguhan mereka beribadah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, naudzubillah, semoga Allah berikan hidayah untuk kita semuanya. Bingung, ini yang bodoh mana ini? ya, yang ngikuti orang bodoh tersebut, ataukah orang yang mengaku sudah lepas dari syariat itu, tidak tersentuh lagi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira untuk mereka, orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh tersebut. Apa kabar gembira tersebut? Kata Allah Rabbul Alamin, annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Untuk mereka-mereka itu yang beriman kepada Allah, yang melakukan amalan saleh, untuk mereka itu surga Allah Rabbul Alamin yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan buah-buahan, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Penghuni surga ketika diberikan surga, ketika diberikan buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, setiap kali diberikan buah-buahan, mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, sepertinya ini tadi nih yang diberikan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ucapan penghuni surga, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ay ruziqna fid dunya, inilah buah-buahan yang pernah kami diberikan ketika di surga. Mirip tapi enggak sama. Ya. Sama namanya. Di surga itu ada pisang, apel, semuanya ada. Apa yang kita inginkan ada semuanya. Tapi rasanya, hakikatnya beda. Ini penafsiran sebagian ulama. Ya. Sebagian yang lainnya di antara ulama tersebut ketika menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, kata mereka, qila, dikatakan pula dalam penafsiran ayat ini, athimaru fil jannati mutasyabihatun fil laun mukhtalifatun fitokmi. Ini penafsiran sebagian ulama ucapan penghuni surga, ya, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini adalah buah-buahan yang tadinya kita diberikan. Kata mereka, athimaru fil jannati mutasyabihatun fil laun, bahwa buah-buahan yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu warnanya mirip tapi beda rasa. Ya. Jadi setiap mereka makan, loh, kok ini mirip ya? Sepertinya ini tadi yang kita berikan. Kata para ulama, warnanya saja yang mirip. Mirip semua itu, tapi rasanya berbeda. Dari mana itu? Dan itu pendapat yang lebih kuat. Ya. Makanya Allah melanjutkan firman-Nya, wa utubihi mutasyabiha, dan kami berikan buah-buahan di surga tersebut mirip. Ya. Subhanallah. Kemudian kabar gembira yang berikutnya, dengarkan Pak Arif untuk kita semuanya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan di dalam surga tersebut mereka diberikan azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Subhanallah. Ini inti pembahasannya kita. Kita kan sekarang ngobrol, membahas tentang istri-istri penghuni surga. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, memberikan anugerah dan kenikmatan seperti ini untuk menjadi penghuni surga Allah, yang mendapatkan bidadari-bidadari tersebut, istri-istri yang suci tersebut. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Ya, ini ada faedah ya dari sisi bahasa azwajun. Ya, itu bentuk jamak dari zauj. Kalau kita sekarang kan perempuan istri namanya zaujatun, ya itu kan banyak katakan zaujati, istri saya, zaujatun pakai tak marbuto, zaujatun, ya itu yang banyak kita dengarkan, ya kalau bahasa yang fasihnya yang paling banyak digunakan itu zaujun. Zaujun itu untuk laki-laki dan perempuan. Zaujun itu untuk pria dan wanita, untuk suami dan istri. Zauji. Zauji itu artinya istri saya. Ya, bukan zaujati. Itu yang bahasa lebih fasihnya. Itu bahasa Quraisy. Itulah bahasa Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Qur'an apa disebutnya? Hah? Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya kan? Allah enggak sebutkan kepada Adam alaihissalam uskun anta wa zaujatuk. Ya enggak. Tapi apa? Uskun anta wa zaujuk al jannah. Berdiamlah wahai Adam di surga bersama istri kamu. Itu tambahan faedah dari sisi bahasa saja. Ya. Sebagian Arab juga mengistilahkan istri itu dengan zaujatun, pakai tak marbuto, zaujatun wahuwa nadirun, dan ini jarang, ya jarang ya dipakai oleh orang-orang Arab, ya itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, ya walahum fiha azwajum mutahharatun, biar gak bingung nanti ketika baca kok azwaj, ya ya kalau belajar nahwu dulu zaujatun zaujatun, ya jangan bingung. Al-Qur'an itu bahasanya luar biasa. Bahkan kaidah-kaidah nahwu, ilmu shorof terkadang enggak bisa masuk ya, dan diterapkan dalam Al-Qur'an ini disebabkan tingginya bahasa Al-Qur'an ini, subhanallah. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Ya, wahum fiha khalidun, di dalam surga tersebut mereka diberikan istri-istri yang suci. Ya, wahum fiha khalidun, dalam keadaan mereka penghuni surga tersebut akan kekal di dalamnya. Subhanallah. Kalau sudah masuk surga, bapak-bapak sekalian, gak ada istilah dikeluarin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada ex penghuni surga, gak ada mantan penghuni surga, itu gak ada istilah ini. Beda dengan apa? Ex penghuni neraka, ada ya. Bekas penghuni neraka, ada ya. Jahannamiyun istilahnya, pernah merasakan siksaan dalam neraka Allah, dibersihkan oleh Allah ya dengan apa-apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di dunia, dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya, kemudian dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk ahlut tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi jangan mentang-mentang, kan yang penting bagus tauhidnya kita, kan yang penting kita enggak berbuat syirik. Ya memang betul, itu keutamaan orang-orang yang bertauhid. Tapi jangan lupa ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kalau berbuat dosa maka akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, manhajnya ahlu sunnah wal jamaah untuk orang-orang yang tipenya begini, kita katakan tahta masyiatillah, mereka itu berada dalam apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah inginkan pengampunan untuk mereka, ya diampuni dosa-dosa mereka itu. Betapa bahagianya orang seperti ini ya. Sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan tuh, wahai hambaku, kamu pernah korupsi, kamu pernah nipu orang, kamu pernah minum-minuman keras, diakui semuanya. Ya Allah, ya betul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hambaku, di hari ini aku ampuni semua itu untuk kamu. Subhanallah. Betapa bahagianya orang-orang yang mendapatkan pengampunan di akhirat nanti. Subhanallah, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki pula, ada di antara mereka pun yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, jemaah sekalian, tidak akan pernah menzalimi para hamba-Nya. Naudzubillah, itu sifat yang tersucikan Allah Subhanahu wa taala darinya. Dibersihkan dengan siksaan-siksaan tersebut, kemudian dikeluarkan dari neraka Allah untuk dimasukkan ke dalam surga-Nya. Subhanallah. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Di dalam surga tersebut mereka akan diberikan istri-istri bidadari-bidadari mutahhara yang suci. Apa maknanya suci? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, demikian pula para ulama yang lainnya. Wal mutahharatu allati tahurat minal haid, yang suci dari haid. Jadi enggak ada tuh, ya enggak ada jemaah sekalian, bidadari bidadari surga, istri-istri penghuni surga yang haid, enggak ada. Enggak ada. Ya. Di dunia secantik bagaimanapun istrinya, dia tetap aja haid 7 hari cuti. Ya. Di sana enggak ada. Enggak ada lagi jemaah sekalian. Maaf, enggak ada lagi. Tahurat minal haid, suci dari haid. Enggak ada. Kadang. Ya. Wal baul wan nifas. Mereka bidadari-bidadari tersebut enggak kencing, buang air kecil, enggak ada. Wan nifas, tidak pula mereka mengalami nifas, enggak ada tuh. Enggak ada. Standby terus menerus melayani suaminya. Ya. Kalau di dunia walaupun istrinya 4 sekalipun semuanya juga haid. Ya. Ya, semuanya juga kalau lahiran nifas 40 hari minimal. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Wal ghaib wal busaq. Mereka enggak buang air besar, tidak meludah, enggak beringus, pokoknya enggak ada semuanya. Gangguan-gangguan tersebut, wa kullu kadharin, semua kotoran-kotoran enggak ada. Ya. Wa kullu adza yakunu min nisa'id dunya, dan tidak ada pada sosok bidadari surga tersebut, istri-istri penghuni surga tersebut, kotoran-kotoran, gangguan-gangguan yang dialami oleh wanita dunia, tidak ada. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Itu apa? Apa? Jasmaninya. Enggak haid, enggak buang air kecil, enggak buang air besar, enggak meludah, enggak ada dahak, enggak ada semua. Ya, subhanallah. Itu jasmaninya. Sekarang rohaninya, ya. Wa tahura ma'a dzalik batinuha, suci pula batinnya. Batinnya minal akhlaq as-sayyi'ah, dari akhlak-akhlak yang jelek. Terkadang, maaf jemaah sekalian, wanita-wanita di dunia cantiknya luar biasa, masya Allah, tapi akhlaknya luar biasa bejatnya, luar biasa jeleknya, sombong, menghina orang, tidak taat kepada suaminya, senangnya gosip ngerumpi, cantik parasnya, bagus bodinya, tapi sayang dikotori semuanya itu dengan apa? Akhlak yang jelek. Na'udzubillah. Berbeda dengan istri-istri penghuni surga, bidadari-bidadari surga, sudah cantik fisiknya, cantik lagi batinnya, terbebaskan, tersucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya, subhanallah. Wasifat al-madmumah, dari sifat-sifat yang tercelah. Watahura lisanuha minal fuhsh wal badha, lisan mereka, mulut-mulut bidadari surga tersebut, jamaah sekalian, tersucikan dari ucapan-ucapan kotor. Maaf-maaf saja, berapa banyak istri-istri di dunia ini, cantik wajahnya, parasnya, elok penampilannya, masya Allah, tapi lisannya begitu kotor terhadap suaminya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya, terhadap teman-temannya. Na'udzubillah. Jadi jelek, ya, cantik bagaimanapun orang, cantik bagaimanapun seorang wanita, kalau lisannya tidak mampu dia mendalikan, maka akan jelek di pandangan manusia. Subhanallah, luar biasa. Wa tahura tarfaha min an tatmah bihi ila ghairi zawjiha, tersucikan matanya. Ya, subhanallah. Apalagi nih Pak Bodong, masih mau tukar kenikmatan surga Allah, wanita-wanita bidadari-bidadari surga, matanya istri-istri penghuni surga tersebut tidak akan melirik kepada laki-laki yang lainnya. Subhanallah, subhanallah. Pokoknya enggak usah dibandingkan dengan wanita-wanita dunia ini, enggak akan bisa. Sudah cantik, kaya, ya, suaminya masya Allah perhatiannya, berikan nafkah, ternyata serong kepada wanita yang lain, pria yang lainnya. Mungkin suaminya udah tua tapi kaya, kaya tapi tua, gak puas, akhirnya bermain serong, na'udzubillah, bermaksiat, gak puas, melirik kepada laki-laki lain. Ya subhanallah, tidak demikian dengan bidadari surga. Dijaga mereka, matanya itu tidak pernah melihat kepada laki-laki lain selain suaminya, fokus kepada suaminya. Makanya dalam hadis yang pernah kita sebutkan, ketika dua orang bidadari tersebut bertemu dengan suaminya dalam kemah, masuk suaminya, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kami untuk engkau dan engkau untuk kami. Subhanallah. Gak ada hasratnya, gak pernah lirik pria yang lainnya. Jadi keistimewaannya itu apa? Bidadari surga itu, istri-istri penghuni surga tersebut gak pernah dilihat oleh orang lain. Ya, orang lain gak pernah lihat istrinya kita di dalam surga, dan istri kita pun gak pernah melihat kepada orang lain. Fokus kepada kita saja. Subhanallah. Ya, tu jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Ya, luar biasa. Subhanallah. Tu sekilas tentang istri-istri penghuni surga, bidadari-bidadari surga. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fata'ammal jalalatal mubasysyir wa manzilatahu wa sidqahu wa allamata man arsalahu ilaika bihadhil bisyarah wa qadra ma basyaraka bihi wa daminahu laka ala ashali syai'in 'alaik wa aisarihi. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, perhatikan dengan seksama, ya, akan keagungan pemberi berita gembira tersebut. Siapa itu? Allah Rabbul Alamin yang memberikan kabar gembira ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba buka nanti Al-Baqarah ayat 25. Fata ammal jalalatal mubasysyir. Maka perhatikan dengan seksama keagungan sang pemberi kabar gembira ini, wa manzilatahu, keagungannya, wa sidqahu, kejujurannya, ucapan yang paling benar, itulah ucapan Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, siapakah yang lebih jujur, lebih baik ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa azamata man arsalahu ilaika bihadhihi al-bisharah, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus ya rasul untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada kita. Wa daminahu laka ala ashali syai'in 'alaik wa aisarihi. Enggak sampai situ jemaah sekalian. Allah Rabbul Alamin juga memberikan jaminan kemudahan untuk kesemuanya itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keberatan perkara yang berat di dalam agama ini. Coba tunjukkan sesuatu yang berat dalam agama ini, tunjukkan jemaah sekalian, semuanya mudah. Karena itu sudah jaminan Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin ay min masyaqqatin, dan dialah Allah Rabbul Alamin yang tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang berat untuk kalian, mudah semuanya. Inna dina yusrun, wa ma yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Demikian sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah orang-orang yang memberatkan agama ini, bersikap ekstrim, berlebih-lebihan dalam agama ini, illa ghalabah, kecuali dia akan kalah sendiri. Dia akan kalah, stres, gila, ya, nggak ada tuh. Kalau orang belajar agamanya benar, nggak ada sampai gila, nggak ada. Ya, coba buka dalam sejarah sahabat tabiin, ya, asbaut tabiin, sejarahnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semuanya dari generasi orang-orang soleh. Coba ada enggak di antara mereka yang dinukilkan dalam sejarah belajar agama sampai gila? Enggak ada. Ya. Jadi omong kosong tuh. Catatannya apa? Belajar agamanya yang lurus, yang sesuai dengan tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyeleneh, ya itu pembahasannya lain, ya. Enggak ada. Justru orang yang belajar agama dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka itu hidup ketika wahyu diturunkan, yang mereka hidup bersama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih tahu tentang agama. Kadang malah orang yang belajar agama itu akan merasakan ketenangan. Gak ada orang belajar agama itu stres. Ya, gak ada yang orang belajar agama itu gila, gak ada. Dicamkan tuh. Yang ada orang-orang yang belajar agama itu akan merasakan ketenangan dalam hidupnya, kelapangan dalam dadanya. Kenapa? Karena ketika dia belajar agama, dia makin mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia belajar agama, dia makin mengenal ternyata agama itu begitu mudahnya. Gak ada yang sulit. Gak ada yang sulit dalam agama ini. Caranya apa? Ikuti saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh beliau, jalankan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Jangan berbuat perkara yang baru, jangan ciptakan ibadah-ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak. Coba, ayo jemaah sekalian, sebutkan, angkat tangan, ada yang mengaku, berat ini, coba ada enggak sesuatu yang berat dalam agama ini? Salat enggak mampu berdiri, ya duduk. Iya kan? Enggak mampu duduk, berbaring. Iya. Umroh, Ustaz saya mau umroh, tapi berat sekali. Kenapa beratnya? Enggak ada duit. Ya itu lain masalahnya, gugur kewajibannya. Enggak usah sampai ngutang, apalagi ketipu, ya pakai travel gadungan. Ya. Mau haji, Ustaz. Ini kan wajib ini. Tapi begitu beratnya Islam ini, kenapa berat? Enggak ada duit. Ya beda lagi ceritanya itu. Enggak ada kewajiban kamu. Kalau enggak punya duit, ya enggak usah umroh, enggak usah haji. Fokus aja nafkahi istri kamu, anak-anak kamu. Itu yang wajib buat kamu. Apalagi puasa. Gak mampu puasa di bulan Ramadan karena lagi safar, lagi sakit. Ya buka. Buka. Kalau ada alasan yang syar'i yang mengharuskan kita untuk berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya berbuka, jangan berpuasa. Tapi apa? Ganti di hari yang lain. Udah kan? Ya. Udah. Apalagi? Apalagi? Ya. Mudah semua. Jangan menganggap agama Allah itu sulit, gak ada. Karena Allah sudah jamin dari adat, ayat yang kita bacakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah enggak jadikan agama itu sebagai beban yang menyulitkan kalian. Makanya belajar kita jemaah sekalian, belajar kita agar kita semakin tahu tentang kemudahan dan keindahan Islam ini. Betapa indahnya Islam tersebut. Betapa mudahnya Islam tersebut. Subhanallah. Mudah semuanya. Ya jemaah sekalian. Ini satu sisi, ya satu sisi memberikan motivasi kepada kita untuk lebih bersemangat mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi insyaallah pembahasan ini esok hari insyaallah. Ini pembahasannya seru. Ya tentang istri-istri penghuni surga. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang semakin mendekatkan diri kita kepadanya, yang semakin mendekatkan diri kita dengan surganya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu barakallahu fikum.